بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang penuh barokah ini Allah menakdirkan kita untuk hadir majelis ilmu setelah melaksanakan salat fardu, salat subuh berjamaah, berzikir. Kemudian Allah takdirkan kita hadir majelis ilmu untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui isi kandungan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita yakini, kita amalkan perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membaca surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr. Itu malam kemuliaan, malam kemuliaan. Kita akan belajar cara membacanya, maknanya dan juga tafsirnya insyaallah taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Perhatikan di sini ada huruf hamzah dibaca i, kemudian nun bertasdid, maka nam tidak ditekan tapi ditahan dan berdengung dua harakat. Kemudian setelah itu ada huruf mat, mat tabi'i ketemu dengan huruf hamzah, namun hamzah tersebut berada pada kalimat yang lain, maka disebut dengan mat jaiz. Mat jaiz, jaiz artinya boleh. Maksudnya boleh apa? Boleh dibaca dua, empat, nah, boleh dibaca dua dan empat harokat. Panjangnya boleh dibaca dua. Nah, atau juga empat harokat. Dan kita latih kurang lebih sekitar tiga ketukan. Adapun mat wajib itu adalah mat tobi'i, huruf alif, ketemu dengan huruf hamzah tapi dalam satu kalimat. Maka namanya mat wajib, artinya wajib lebih dari dua harokat. Maka dibaca panjang. Di sini mat jaiz. Inna inna kemudian nun mati ketemu huruf za, dibaca ikhfa, samar samar nah. Kemudian menggunakan huruf za, za di sini tautkan kedua gigi, za za, jangan digigit za, huruf za bukan, tapi tebal di sini, bukan tebal sih, dan ditautkan giginya za z, z, z gitu ya, anzalnahu fi, kemudian la la bukan lai tapi lai. Sering kita membaca Lailatul Qadr lai. Ini kurang tepat tapi lai pakai i. Lai. Lai, bukan lai. Bukan Lailatul. Inna anzalnahu fi lailatul lai. I-nya tidak nampak. Lai, kan? Lailatul Qadr. Huruf qaf huruf tebal dan huruf tipis. Qaf tipis kemudian qaf tebal, qaf step tebal maka dibacakan dibaca dengan bentuk huruf o qada da tipis dengan senyuman qada. Kemudian ada huruf ro sebenarnya tipis berharokat kasroh, hanya saja dia disukunkan, dimatikan, maka sebelumnya dia huruf sukun, sebelumnya fathah, maka dibaca tebal. Qadr. Kemudian qo tebal, dal tipis, ro tebal lagi. Qadr. Nah. Qadr. Kemudian dimonyongkan atau ditebalkan mulutnya. Qadr. Kita baca ya. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Naam. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Tab qadr. Qadr maksudnya nah. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Nah. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Lagi. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Naam. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Baik, silakan Datuk Busron. Ya, Lailatul Qadr. Baik. Baik, silakan Dea untuk mencobanya. Ya, Qadr. Baik. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Naam. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Baik, yang berikutnya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tetap di sini ada mat jais lagi. Wa ma ada huruf mat tabi'i, alif panjang itu, kemudian ada benderanya di situ. Nah, kemudian setelah itu ketemu dengan huruf hamzah pada kalimat yang berbeda, maka namanya mat jaiz. Maka dibaca 4 harokat lebih. Nah, 4 harokat dengan 3 ketukan ya. Wa ma ad. Kemudian huruf qalqalah sughra, huruf da apa? Huruf da termasuk huruf qalqalah, dipantulkan. Qotobujadin. Huruf qaf, to, ba, jim dan dal, 5 huruf ini adalah huruf qalqalah. Maka ketika dia sukun, maka diqalqalahkan, dipantulkan. Ad, atipis, dengan senyuman. Ad. Wa ma ad, ro tebal. Dibaca o. Ad, ro, ka, ma, lait. Huruf kalimat yang setelahnya sama dengan yang hari pertama tadi. Malai pakai i, lailatul qadr. Nah, qadr. Taib. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Naam. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Taib, silakan Pak Wawan. Tipis sedikit huruf dalnya, huruf da, ad, ad, ad. Wa ma adro. Ulangi Pak Iwan. Taib asantum. Silakan Ustaz Ali untuk mencobanya, silakan. Ahsantum, silakan Faisal. Taib. Sekarang ayat yang kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Naam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di sini, nah, lai ada ya sukun dibaca i lagi. Lai, laila, bukan lai, lai, enggak ada i-nya, tapi lai. Lailatul tul, alif lam di sini jangan dipantulkan. Lailatul, jangan lailatul. Oh, nah, di mana lidah dimiringkan sedikit ke kanan atau ke kiri sehingga enggak mantul. Lailatul, kemudian huruf qaf. Tebal qo, dibaca o, dal tipis qad. Hanya saja di sini ro-nya berharokat kasrah. Maka dia tipis, dibaca biasa saja. Qadri, ri, ri biasa, jangan qadri, qadri, qadri. Dibaca tipis biasa saja. Qadri khoi, kemudian huruf kho, kho, bukan kha tapi kho. Kemudian ketemu ya, khoi, dibaca i, ya sukun, jangan dibaca e tapi khoi, khoi, bukan khoi, khoi tapi khoi, khoi rum, nut tanwin ketemu mim, maka idgham bighunna, melebur masuk ke dulu ke dalam huruf mim. Khairum, langsung masuk ke huruf mim. Khairum, nun mati ketemu alif. Nah, dibaca izhar. Min, min, ya, jelas bukan min tapi min. Jangan tempelkan ujung lidah ke langit-langit, jangan, tapi min, ya, ditempelkan ujung lidah ke langit-langit. Min. Nah, jangan samar-samar, tapi tempelkan ujung lidah ke langit-langit. Min alfi, alfi syahr, syahr. Di sini pakai huruf sya, sya, nah, kemudian ketemu huruf ha, syahr. Kemudian huruf ro, ro sebenarnya tipis, tapi karena kita sukunkan, kita matikan, maka huruf ro sukun, sebelumnya fathah, maka dibaca tebal. Syahr, syahr, syahr. Nah, jangan syahri, syahri, jangan syahr, taip. Syahr, syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Naam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr, naam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Naam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr, jangan dibuang huruf ro-nya. Syahr. Syahr. Baik. Silakan Alamsa. Syahr. Baik, Wahyu, silakan. Baik, ahsantum. Silakan Pak Kasman untuk mencobanya. Baik. Sekarang kita masuk pada ayat yang berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim kulli amr. Naam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Baik. Tanazzalul malaika, menggunakan huruf za, tanazz ditekan di nabrah, butuh penekanan karena berharokat tanwin, karena bertasdid. Tanazzalul, nah, jangan dikolok-kolok tanazzalul, nah, jangan, tapi langsung masuk ke huruf lam. Tanazzalul mala, di sini ada huruf mat ketemu huruf hamzah, tapi dalam satu kalimat malaika, satu kalimat, maka mat wajib dibaca enam lebih dari dua harokat, dibaca enam harokat. Nah, dengan tiga ketukan lebih. Tanazzalul malaikatu war, kemudian ro bertasdid ditekan juga, warru, warru, kemudian menggunakan huruf ha, warruhu, pakai hu, warruhu, setiap yang doma dimonyongkan, warruhu fiha. Nah, kalau nafasnya enggak sampai, berhenti. Warruhu fiha. Tapi kalau sisa panjang lebih bagus, lebih ahsan diselesaikan. Kemudian bi bukan bi e tapi bi, ketemu huruf za maka dibaca tipis. Nah, bi iz, di mana ujung lidah digigit dan dikeluarkan sedikit. Bi iz, bi iz, bi iz ni rob, kemudian tasdid ditekan lagi, rob bihim, mim mati ketemu mim, maka namanya idgham mimi. Idgham artinya melebur, masuk ke dalam huruf setelahnya, berdengung dua harokat, rabbihim. Kemudian nun mati ketemu kaf, nah, ini namanya ikhfa, dibaca samar-samar, mil. Rabbihim mil, dibaca samar-samar, mil kulli, tasdid pada huruf lam, maka nabroh ditekan, kulli amr, di sini nam juga sama, nam ro sebenarnya tipis karena disukunkan, dihentikan bacaannya, maka menjadi tebal, kulli amr, nah, mil kulli amr, nah, amr, tep. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Naam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Amr. Sekali lagi ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah. Tanazzalul tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Silakan Ukasha untuk mencobanya. Ya, nafas enggak sampai, kita mencuri nafas. Tapi kalau enggak sampai, berhenti saja enggak apa-apa. Waruhu fiha, terus lanjut lagi. Bi izni rabbihim min kulli amr. Boleh diputus ya, kalau memang tidak sampai nafasnya. Kita coba untuk diputus. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Naam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kemudian baru kita lanjutkan. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Naam. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Baik. Kalau bisa lanjut lebih ahsan. Silakan Naam Abu Fadlan untuk mencobanya. Santum amr. Amr, amr. Ada huruf ro-nya. Amr. Pertama tipis dibaca a dengan senyuman a, kemudian ada tebal. Amr, amr. Tapi silakan Nur Khalis. Santum di sini menggunakan huruf za tipis. Bi iz, iz. Ucapkan huruf iz, iz. Za, zi, zu, baz, baz, baz. Baz. Bi izni rabbihim mia. Di sini samar-samar. Mia kulli amr, amr. Baik, ulangi Nur Khalis. Amr, amr, amr. Taip ahsantum. Yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Naam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Taip, juga sama di sini. Salamun tanwin ketemu huruf ha. Huruf tanwin, domatain, ketemu huruf ha, dibaca il, izhar, dibaca jelas. Salamun, mun, hiya, hatta, tak bertasdid, maka ditekan. Hatta, kemudian ada huruf kolokola, huruf to. Huruf to, huruf kolokola. Mako, la'il, fajr, fajr, fajr, tep. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Naam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, silakan Yaqub. Baik, di sini jangan sampai mimnya ikut tebal. Kol-kola to-nya tebal. Namun mimnya tidak mot, jangan mot, tapi mal tipis. Mato, ma-nya tipis dengan senyuman, ma, taunya tebal. Matla'il fajr. Taip. Sekali lagi ya, Kum. Fajr. Taip. Silakan akhina Abu Khalid. Fajr. Taip. Taip, kita baca. Kemudian kita baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Naam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita belajar sedikit demi sedikit, belajar tahsin untuk memperbaiki bacaan kita. Semoga hari demi hari berlalu semakin baik dan semakin bagus, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartilnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Qadr. Wahia makiyah. Surat ini adalah surat makiyah, yang artinya surat ini diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, anzalna, kami telah menurunkan Al-Quran, fi laylatil qadr, pada malam kemuliaan, yaitu malam laylatul qadr, yaitu pada akhir bulan Ramadan. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri, yaitu malam yang ditentukan, malam-malam Qadar, khairun, yang lebih baik, min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di mana pada malam itu turunlah para malaikat, warruh, dan juga malaikat Jibril, fiha di dalamnya pada malam itu. Biizni rabbihim, dengan izin rob mereka. Mingkuli am, membawa seluruh urusan, membawa urusan masing-masing. Salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan nam pada malam itu sampai terbit fajar. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala mubayyinan li fadlil qur'ani wa 'ulwi qadrihi. Allah Ta'ala berfirman, menyebutkan, menerangkan keutamaan Al-Quran dan ketinggian kadarnya. Al-Quran ini adalah kalam Allah, firman Allah, Allah yang maha tinggi. Al-Quran ini adalah kalam Allah. Tentunya Allah yang maha tinggi, kalamnya juga berasal dari tempat yang tinggi, berasal dari yang tinggi. Yang tinggi artinya ketika turun, berarti turun itu dari atas ke bawah. Nah, maka jangan remehkan Al-Quran. Baca Al-Quran, fahami Al-Quran, tadabur Al-Quran, amalkan isi Al-Quran. Karena berasal dari zat yang maha tinggi. Nah, jangan remehkan Al-Quran. Inna, kata Allah, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami telah menurunkannya. Menurunkan apa? Al-Quran. Fi laylatil qadr. Pada malam laylatul qadr. Maksudnya qadr apa? Kama qala ta'ala, Allah, sebagaimana Allah berfirman, inna anzalnahu fi laylatil mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam-malam yang barokah. Barokah memang. Kita membaca sedikit, tapi pahalanya berlipat-lipat. Sama seperti membaca selama 83 tahun lebih. 1000 bulan. Sedikit bacaannya, tapi barokah. Kamu baca, tapi mengandung barokah. Pahalanya banyak, faedahnya banyak, manfaatnya banyak. Nah, luar biasa Al-Quran ini. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam-malam yang barokah. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِبْتَدَأَ بِإِنْزَالِهِ فِي رَمَضَانِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Yang dimaksud itu bahwasanya Allah Ta'ala memulai menurunkannya pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu para ulama dahulu, kalau pada akhir bulan Ramadan, mereka membaca Al-Quran 10 hari terakhir 30 juz. Sehingga setiap harinya 3 juz, 3 juz, 3 juz. Sehingga 10 hari 30 juz. Karena dia turunkan pada malam-malam yang barokah. Malam barokah adalah malam 10 akhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir itulah terdapat malam Lailatul Qadar. Sehingga mereka sempat membacanya pada malam Lailatul Qadar. Sehingga dilipat gandakan pahalanya menjadi 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Ikhwati billah. Rahimani wa rahimakumullah. Wa rahimallahu bihal ibad rahmatan ammah. Allah merahmati dengan Al-Quran. Allah merahmati hambanya dengan Al-Quran. Rahmat yang luas. Menyeluruh. La yuqaddiru ibad laha syukran. Di mana para hamba tidak mampu untuk bersyukur dengannya. Kita bersyukur kaya apapun. Kita gunakan umur kita, waktu kita, rezeki kita. Semuanya untuk bersyukur. Enggak mampu. Karena nikmatnya besar banget. Adanya malam Lailatul Qadar itu luar biasa nikmat yang tidak mungkin kita sanggup untuk mensyukurinya. Maka minimal kita berupaya untuk bersyukur semaksimal mungkin walaupun enggak mampu kita mensyukurinya. Nah, para nabi dahulu umurnya panjang-panjang. Mereka beramal soleh sungguh-sungguh. Tapi pahalanya satu, satu, satu. Dan mereka enggak ada malam Lailatul Qadar. Umur kita pendek memang. Tapi sekali beramal, pahalanya dilipat 10 kali lipat. Ketika ketemu bulan Ramadan, dilipat gandakan. Nah, ternyata sampai 1000 bulan. Yaitu 83 tahun. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Para nabi dulu umur mereka ribuan. Sampai Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai 950 tahun. Dakwanya 950 tahun umurnya. Ditambah lagi jasadnya, fisiknya kuat dan tubuhnya besar. Besar-besar, tinggi-tinggi. Kuat-kuat dan semangat. Ingatlah kisah Jurayj. Ingat kisah Jurayj yang beribadah kepada Allah luar biasa. Sampai dipanggil ibunya. Bagaimana ini? Saya dalam keadaan sholat. Sholat, sholat, sholat, sholat. Ibadah luar biasa. Semangatnya juga tinggi. Nah, demikian juga ada kisah tentang dua orang sahabat. Ya, yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, namun yang satunya masih bermaksiat. Sampai-sampai yang beribadah ini merasa sombong. Berhentilah maksiat itu. Allah tidak akan mengampuni kamu. Dan kata-kata kalimat Allah tidak mengampuni telah mendahului Allah. Maka Allah marah dengan orang yang merampas hak Allah, sok merasa lebih tahu daripada Allah. Sehingga yang bermaksiat diampuni oleh Allah, yang beribadah tadi justru dimasukkan ke neraka. Karena berani merampas hak Allah SWT, menyatakan bahwa Allah tidak mengampuni dia. Ini menunjukkan mereka dulu juga bersemangat tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita yang umurnya pendek harus lebih semangat. Umur kita pendek. Lebih 63 tahun itu udah bonus ya. Rata-rata 60-an. Bisa 80, Masya Allah. Dan jarang di antara kita yang sampai ratusan tahun. Ada sih 1-2 orang. 200, 300, 400. Udah jangan, gak ada yang sampai 1000 tahun, gak ada. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Allah memberikan fadilah, keutamaan adanya malam Lailatul Qadar, ini kenikmatan yang luar yang biasa, yang kita tidak mungkin sanggup untuk mensyukuri nikmat ini. Wa sumiyat Lailatul Qadar, dan dinamakan malam Lailatul Qadar li'azmi qadriha wa fadliha indallah, karena agungnya qadarnya dan juga fadilah, agung besarnya fadilah ini dari di sisi Allah taala, besarnya keutamaannya di sisi Allah. Walainnahu yuqaddiru fiha ma yakunu fil 'am min al-ajal wal arzaq wal maqadir al-qadriyah. Karena sesungguhnya Allah menentukan, Allah menetapkan di dalam di dalamnya takdir-takdir satu tahun. Takdir satu tahun itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebelum diciptakan langit, 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, semuanya sudah ditentukan. Namun pada malam Lailatul Qadar ditakdirkan per tahun. Takdir per tahun, ada takdir per hari. Nah, setiap tahun, ditakdirkan apa yang terjadi besok sampai satu tahun itu sudah ditentukan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang semuanya ketaatan, kemaksiatan, semuanya sudah ditakdirkan pada malam itu dalam satu tahun. Begitu juga kejadian-kejadian alam, gempa bumi, banjir, tsunami atau apa, sudah ditentukan dalam satu tahun itu sudah ditentukan. Nah, pada malam Lailatul Qadar, takdir per tahun. Nah, barakallahu fikum. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Ditentukan di situ minal ajal, dari ajal-ajal, siapa yang meninggal dunia pada tahun itu, siapa pula yang lahir. Wal arzaq, demikian juga rezeki-rezeki. Ditentukan si fulan mendapatkan rezeki sekian, si fulan dapat rezeki berupa anak, si fulan mendapatkan rezeki ilmu, si fulan dapat rezeki bisa mengamalkan ilmunya, si fulan dapat rezeki bisa mengamalkannya, mendakwakannya dan seterusnya. Rizki-rizki semua ditentukan. Wal maqadir al-qadriyah, dan juga takdir-takdir yang lainnya ditentukan dalam malam Lailatul Qadar itu takdir setahun, dalam per tahun. Demikian juga Al-Quran diturunkan pada malam itu. Nah, ada ulama yang menafsirkan dia diturunkan di Baitul Izzah, di langit, rumah Allah di langit. Turunkan di situ, kemudian turun ke Nabi Muhammad beransur-ansur. Dia diturunkan pada malam itu memang. Pada malam Lailatul Qadar. Dari Allah Azza wa Jalla turun, tapi ke Baitul Izzah. Kemudian turun ke Rasulullah melalui Malaikat Jibril, itu beransur-ansur. Dikit-dikit sesuai kebutuhan. Turunnya di malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir. Bukan tanggal 17 Ramadan, bukan. Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir, tanggal 21, 22, 23, 24 sampai akhir bulan Ramadan. Turun, tapi turunnya kepada Rasulullah beransur-ansur. Ada yang menafsirkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Summa faqama sya'naha wa 'azama miqdaraha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganggap besar permasalahan ini dan menganggap perkara ini ada perkara yang agung. Perkaranya di mana Allah mengulangi lagi dengan mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar ini? Diulangnya kalimat ini menunjukkan perkara ini perkara besar, perkara yang agung, yang mulia. Maka Allah ulang, fa inna sya'na jalil wa khatarha azim, karena urusannya urusan yang besar, yang mulia, yang tinggi, yang agung. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, di mana malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ay artinya tu'adilu min fadliha alfa syahr, sebanding keutamanya itu sebanding dengan 1000 bulan. Sebulan tak 30 hari. Nah, setahun kalikan saja 30 hari kali 12, 365 hari kurang lebih. 365 hari dikalikan 6, berapa? 1000 bulan, 83 tahun kurang lebih. Silakan antum hitung saja ya. 1000 bulan itu 1000 bulannya. 1000 kali 12 hitung sendiri ya. Nah, Lailatul Qadr khairu min alfi syahr, yaitu sebanding keutamaannya dengan 1000 bulan. Fal 'amil alladhi yaqa'u fiha, maka orang yang beramal pada malam hari itu khairu min 'amalin fi alfi syahr, lebih baik daripada dia beramal 1000 bulan. Khaliyatu minha, yang tentunya yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Kapan itu yang enggak ada malam Lailatul Qadarnya? Zaman-zaman Nabi dahulu. Zaman-zaman Nabi dahulu enggak ada Lailatul Qadarnya. Mereka beramal 1000 bulan atau 83 tahun, sedangkan kamu beramal cuma 1 kali, sedikit di malam hari itu sebanding dengan 83 tahun yang mereka lakukan. Masya Allah ya. Nah, ini keutamaan yang luar biasa dari Allah untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita enggak usah berkeluh kesah. Kenapa umur kita pendek? Kenapa jasad kita semakin lama semakin kecil? Mereka tinggi-tinggi, besar-besar, umurnya panjang-panjang. Tidak bertambah tahun, melainkan manusia itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Sampai saat ini ada manusia terkecil di muka bumi. Ya. Ada orang yang terbesar di muka bumi, tertinggi paling 2 meter setengah ya. Tertinggi sedunia itu cuma 2 meter setengah. Dan ada yang kecil, berapa senti? Kecil. Kecil, makin kecil, makin kecil. Luar biasa. Ya khawati billah, rahimani wa rahimakumullahu jalan barakallahu fikum. Namun kita tidak berkeluh kesah. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Toh kita walaupun kecil, walaupun pendek umur, tetapi punya kesempatan-kesempatan untuk mengalahkan ibadahnya orang-orang terdahulu. Karena adanya amalan-amalan sedikit, tapi dilipat gandakan sampai 83 tahun. 80-an tahun. Bayangkan. Kalau kamu bisa sempat ketemu Ramadan 10 kali saja. Nah, 80 kali 10, 800 tahun umur kamu. Bisa mengalahkan amalan mereka. Umur kita udah berapa tahun ini? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang lebih, 50. Berarti sudah berapa tahun bertemu dengan Ramadan? Nah, 20 tahun. Ya, subhanallah. Berarti kalikan saja kalau ketemu terus dalam Ramadan dan kalian beramal di situ, berarti ribuan tahun umur amal ibadah kalian bisa mengalahkan orang-orang zaman dahulu. Ikhwati fillah, wa hadza mimma tatahayyaru fihi, mimma tatahayyaru fihi al-albab wa tandahisu lahu al-uqul haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhihi al-ummah ad-da'if ad-da'ifa al-quwa wal-qawa. Maka perkara ini mencengangkan orang-orang yang cerdik pandai dan mengagumkan mereka, orang-orang yang berakal, orang berakal sampai kagum dengan perkara ini, luar biasa. Hai sumanna tabaraka wa ta'ala, di mana Allah Ta'ala menganugerahkan ala hadhil ummah, kepada umat ini adzaifah, umat yang lemah, al-quwah, kekuatannya lemah, wal-quwah, dan juga kemampuannya juga kurang, kemauannya juga kurang, lemah, kecerdasannya kurang, jasadnya juga lemah, tubuh kita itu lemah, tidak makan 3 hari saja lah menggeletek galau, lah gemetar galau, lemah. Nah, tambah lagi akal-akal kita kurang. Orang zaman dahulu besar-besar, semangat-semangat besar juga, kuat juga, ibadahnya juga sungguh-sungguh luar biasa, kekuatan mereka juga besar. Nabi Musa memukul batu, langsung bolong batu itu, langsung berbekat. Coba kita mukul batu, tangan kita yang berbekat biru, ya kan? Nah, kuat-kuat. Nabi Musa mukul seseorang dari kalangan Bani Israel, langsung meninggal. Belum ada petinju yang mukul langsung meninggal, gak ada. Padahal udah latihan puluhan tahun, ya kan? Tapi gak sekuat orang-orang dahulu. Lebih-lebih Nabi Musa alaihissalam kuat, sedangkan kita lemah. Daif, lemah. Naam, ditambah lagi kemauan yang juga lemah. Naam, beribadah juga pas-pasan ala kadarnya. Kalau sempat. Kalau enggak sempat, enggak mempersiapkan diri. Mumpung enggak jawab, enggak ada kerjaan, taklim, belajarlah. Kalau sibuk, enggak mau mengorbankan kesibukan dunia untuk akhirat, enggak mau ya kan, kita jarang mengorbankan. Nah, kita saja yang seperti itu, apalagi masyarakat yang tidak tahu ilmunya. Enggak mau mengorbankan dunia mereka untuk mengejar akhirat. Lemah. Ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Nah, bilailati yakunu al-amal fiha yuqabilu wa yazidu ala alf syahr. Di mana di malam Lailatul Qadar tersebut amalan yang dilakukan di dalamnya sebanding bahkan lebih daripada 1000 bulan. Umur seseorang itu dianggap panjang ketika 80 tahun. Naifan wa tamanina sana, yaitu 80 tahun sekian. Kalau ada orang umurnya 83 tahun, wih panjang nih umurnya. Ya kan dianggap panjang. Wih, alangkah banyaknya bonus kamu. Dan 60 berapa? 68. Bonus, banyak bonus. Padahal dibandingkan Nabi dahulu itu pendek ya kan. Nah, karena umur mereka ribuan. Nah, kita kalau sudah umur 80-an itu dianggap panjang. Maka kita ketemu Ramadan 1, ketemu Lailatul Qadar 1 kali saja sudah termasuk panjang umur kita. Karena amal ibadah kita dilipat gandakan 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbi min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun pada malam hari itu para malaikat dan juga malaikat Jibril. Warruh adalah malaikat Jibril. Yaksuru nuzuluhum fiha, artinya banyak sekali para malaikat yang turun pada malam hari itu. Min kulli amr, masing-masing mereka membawa urusan masing-masing. Salamun hiyahat, salamun hiya, artinya salimatun, keselamatan. Mingkuli afat, dari seluruh gangguan. Wasyar, selamat, bersih dari segala kejelekan. Karena rata-rata mayoritas manusia, kaum muslimin seluruh dunia, mereka semuanya mencari Lailatul Qadar, mayoritasnya. Maka sedikit sekali, enggak ada gangguan, ya? Tidak ada kejelekan. Karena dibanding mayoritas tentu sedikit, walaupun tetap ada. Nah, keselamatan dari seluruh gangguan seluruh kejelekan. Wa dzalika likasrati khairiha, karena banyaknya kebaikan yang terdapat di dalamnya. Karena banyaknya kebaikan. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Ayat artinya mubtadaha min ghurubi syamsi, yang namanya malam Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenamnya matahari. Dimulai dari terbenamnya matahari, yaitu ketika maghrib. Wa muntahaha, dan di akhir dan berakhir tulul fajri, sampai terbitnya fajar, habis waktunya. Maka upayakan kalau 10 hari terakhir ketika matahari tenggelam sudah mulai start beribadah kepada Allah, membaca Al-Qur'an, berzikir dan amal-amal saleh yang lainnya sampai 10 hari. Maka persiapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam bulan Ramadan lagi ya. Bila bisa ketemu dengan malam Lailatul Qadar, dan kita upayakan sudah 10 hari terakhir itu sudah maksimal. Maka siapkan beras segala macam pada hari-hari sebelumnya lah, sebelum bulan Ramadan, sehingga akhir bulan Ramadan bisa fokus, enggak usah mikir beras lagi, enggak usah mikir yang lainnya lagi, fokus beribadah kepada Allah. Nah, agar ibadah kita dilipat gandakan sampai 1000 bulan, 80 tahunan. Ya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk ketemu dengan bulan Ramadan dan beribadah dan baik di dalamnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qad tawattarat al-ahadits fi fadliha, dan sungguh telah banyak hadis-hadis yang mutawatir yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Wa annaha fi Ramadan, dan bahwasanya Lailatul Qadar itu berada pada bulan Ramadan. Wa fil ashril awakhir, dan berada di akhir 10 akhir bulan Ramadan, bukan tanggal 17 sebagaimana banyak kaum muslimin merayakan nuzulul Quran tanggal 17. Mana dalilnya? Lagi pula mana dalilnya merayakannya? Sudahlah keliru tanggalnya, waktunya dirayakan lagi. 10 hari terakhir yaitu tanggal 21 sampai terakhir. Dan enggak perlu dirayakan, tapi beramal di dalamnya. Bukan mengadakan perayaan-perayaan. Nah, khususan fi awati khususan fi autarihi, autarihi khususnya pada hari-hari ganjilnya, terutama hari-hari ganjil. Wa hiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis sa'ah, dan yang namanya Lailatul Qadar selalu ada pada setiap tahun sampai hari kiamat. Lailatul Qadar itu ada. Nah, ada yang kadang-kadang ditampakkan tanda-tandanya. Nah, terjadi kejadian-kejadian aneh. Ada juga enggak peduli dengan itu, yang penting dia beribadah. Insyaallah pasti dapat. Nah, ketika dia beribadah fokus, besok harinya biasanya, nah, pagi harinya itu matahari terbitnya tidak menyilaukan pandangan mata. Nah, sampai meninggi tidak silau, merah seperti tembaga, kekuning-kuningan, nah, dan seperti piring, nah, seperti bejana. Malam harinya sunyi, paling cuma kelipan-kelipan petir-petir yang, nah, para sayap-sayapnya malaikat. Nah, sedikit gerimis-gerimis gitu, tenang, tidak dingin dan juga tidak panas, ya. Tidak terasa dingin dan juga tidak apa panas, yang betul-betul nyaman. Orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, dia terbangun dan beribadah pada malam hari itu. Orang-orang yang berpenyakit hatinya, maka dia tidak sanggup untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, tidur, bermain, naam, senda gurau dan yang lainnya. Wallahualam. Nah, walihada, oleh sebab itu, karena Nabi SAW dulu, Nabi Muhammad SAW, ya, takifu, dulu beliau beriktikaf. Beliau iktikaf. Nah, dia tinggal di masjid, nah, selama 10 hari. Enggak ngurus masalah dunia. Dah, putuskan hubungan dengan makhluk. Fokus beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir. Waktu minat ta'abudi fil asri awakhir min Ramadan. Dan beliau memperbanyak beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Raja Lailatul Qadar, karena mengharapkan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.